rasuluh la nabi ala ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari lazim. Rabbi salli sardi wa si amri wa halul qalata milisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian malam Jumat dirahmati Allah. Syukur selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada seluruh nikmat yang telah kita terima oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita bisa bertanggungjawabkan nanti di depan Allah dalam rangka mencari ridho dan maghfirah dari Allah. Selanjutnya selawat dan salam selalu kita persembahkan juga kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lanjutkan lagi kitab malam ini, kita belajar tentang akhlak. Apa yang harus selakunya kita lakukan, yang seharusnya tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sampai di bab Al-basmalatu bidayatun kulli syai'in jamilin wan niyatun salihatun asasun kulli sa'adatin as-sunnatu fil libasi huwa tawassut. Artinya, pertama, bismillah adalah bidayatun, permulaan, kullu syai'in jamilin, setiap sesuatu yang indah. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, biasakanlah membaca bismillah. Wan niyatu sholihah, niat yang baik, asasun kulli sa'adah, merupakan dasar setiap kebahagiaan. Ketiga, as-sunnatu fil libas huwa tawassud. Sunnah dalam berpakaian adalah at-tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan. Tidak terlalu jelek, tidak terlalu mahal gitu. Jadi mungkin bahasa kitanya tidak terlalu yang dibeli di Sogo gitu ya. Tahu Sogo Jakarta yang di Bundaran HI itu lah. Dan juga yang terlalu Sogo Jongkok tuh. Tahu Sogo Jongkok ya? Tanah Abang. Itu Sogo Jongkok, harganya jongkok gitu lah. Dan belinya juga sambil jongkok. Ndaknya kaki lima gitu lah. Teman-teman Jakarta pasti tahu deh Sogo Jongkok itu apaan itu. Sogo Jongkok itu mereknya merek Sogo. Sogo itu toko yang di Bundaran HI ya. Itu paling murah baju di sana 1 juta. Dari Itali. Tapi ada Sogo Jongkok di Tanah Abang gitu. Mereknya sama, kainnya beda, harganya beda. Di sana 1 juta, di Tanah Abang cuma 40 ribu gitu. Yang penting kan mereknya gitu. Pembajakan Indonesia ini jangan main-main loh ya. Cerita sedikit ya, dulu teman saya itu sama-sama kuliah dulu, dia tuh sebenarnya alumni sana gitu, alumni pembajakan. Jadi kerja dia orang Padang sih, Tanah Abang. Itu tiap sore kerjanya cuma di Tanjung Priok melihat barang-barang yang datang dari Itali, difoto, kerjasama suka sama tukang gudang, mereknya, gaya bajunya difoto, direkam di otak, pulang ke Tanah Abang gitu ya. Malamnya langsung dicetak, paginya sudah keluar di Tanah Abang yang palsunya itu lah. Padahal yang aslinya masih di gudang gitu lah. Indonesia memang kalau pembajakan jangan dilawan. Orang miskin itu memang kreatif ya. Ya harganya 1 juta sama 40 ribu kan lumayan itu. Mereknya sama. Kalau baju itu dulu Young Generation gitu lah. Hammer gitu kan. Baru baju zaman saya dulu muda ya. Hammer, Young Generation, Country Festa gitu lah. Itu mereknya sama. Beda kainnya doang gitu lah. Harganya berlipat-lipat, makanya namanya Sogo Jongkok, barang Sogo tapi harganya jongkok. Itu masalah pakaian nanti ya. Kita mulai. Wa'lam dan ketahuilah, innahu yambaghi laka antasdara jami'a umurika bismillah. Ketahuilah, sepatasnya lah bagimu, kata pengarang kitab ini ya, Imam Alwi Al-Baghdadi. Sepantasnya bagi kalian antasdira untuk mengawali jami'a umurika, seluruh urusanmu bismillah, dengan nama Allah. Jadi apapun kita usahakan mulai dengan nama Allah ya. Saya pernah mendengarkan riwayat di surga nanti ada apa istilahnya itu, terdengar telapak ketika orang di padang mahsyar itu, ada terdengar telapak kaki orang di surga itu. Lalu kalau enggak salah ditanyakan kepada Rasulullah dalam hadis tersebut, siapa itu Rasulullah? Itu adalah seorang perempuan di zaman Nabi Musa. Dia sebagai pembantu, tapi apapun yang dia kerjakan selalu menggunakan bismillah itulah. Bismillah itulah, menyebut bismillah. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, sendal bismillah, nulis bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pakai bismillah itulah. Luar biasa ya. Kalau kita biasakan seperti itu semuanya dengan nama Allah. Dan bismillah ini juga adalah la yadurruka ma'a bismika syai. Kalau kita baca bismillah itu tidak akan bisa memudaratkan kita dalam apapun. Pernah sahabat Nabi itu mau diracun. Silakan kau minum racun ini. Kalau kau betul seorang sahabat Nabi, kau tidak akan kena, enggak meninggal gitu. Dia minum gitu lah, tapi pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya racun tuh enggak mempan gitu lah. Ya tapi sahabat Nabi beda sama kita, ya amalannya luar biasa gitu lah. Kita bismillah, kita baca bismillah aja, air putih aja kita mabok gitu. Apalagi racun, tewas kita itu. Yang bagi yang laka antas dirojamia umurika bismillah, fa inna sita antus semia fi awalil amr, fakul idza tazakkarta bismillah fi awalihi wa akhirihi. Apabila kalian lupa antusmiya fi awalil amri, untuk menyebutnya di awal pekerjaan, fakul idza tazakkarta, maka katakanlah ketika kau ingat, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Jadi setelah kita makan udah 10 kali suap, waduh lupa baca bismillah itu ya. Ucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya. Atau apalagi ya, misalnya kita mau naik motor ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudah apa? Sudah jalan motor lupa tadi bismillah itu. Bismillah fi awalihi wa akhirihi, ya. Nama Allah ini luar biasa ini kalau kita apa? Kalau kita biasakan dalam hal sesuatu yang enggak usah keras-keras juga ya. Dalam hati aja enggak apa bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, kita mulai dalam rangka bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wajtahada alla tadkhulu fi syai'in minal 'adat ila binniyah shalihah. Dan bersungguh-sungguhlah alla tadkhulu fi syai'in minal 'adah, jangan kalian terlibat memasuki suatu dari kebiasaan kecuali dengan niat shalihah. Ini tadi tentang niat yang shalih ya. Niat yang baik biasakan. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah, itu harus ada alasan niat kita kan kemana gitu loh. Oh saya mau pengajian, bagus. Kemana? Gak ada ya. Sumpek aja di rumah gitu loh. Mau kemana? Ya kemana kaki melangkah gitu. Nah itu, janganlah. Nanti gak bisa melangkah, kapok. Ya. Pokoknya harus ada alasan niat itu soleha. Sebab ini akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah itu. Apapun lah perbuatan kita ya, mulai sedikit-sedikit tentunya ya. Kita melangkah kemana, tangan kita apa bergerak, niatus sholihah. Kita ke Malioboro ngapain? Ngapain kira Malioboro ya? Yang ada niat sholihahnya lah pan. Kalau main-main sih enggak. Ngapain ya? Melihat objek dakwah itu. Orang-orang buka aurat itu kan objek dakwah tuh. Mau melihat objek dakwah. Objek dakwah. Ngapain ke Bali lihat objek dakwah tuh? Oh ya dulu ada mahasiswa nanya ke saya tuh. Pak, kenapa sih ini masalah akidah ya? Kenapa sih yang gempa itu kota-kota Islam semua itu? Aceh Serambi Mekah, Padang Serambi Mekah, Tasikmalaya kota santri. Jogja Mataram Islam gitu. Kenapa yang enggak gempa tuh Bali sama Jakarta kan serang maksiat gitu. Hari ini terjawab doa kau gitu. Hari ini Bali gempa ya. 6,8 tapi jauh gitu. Dan sudah terjadi gempa susulan. Artinya apa? Gempa tuh urusan Allah, enggak ada urusan kita. Kenapa bukan Bali gitu? Orang enggak mau kenapa? Kenapa Jogja gitu. Tapi yang bisa kita diskusikan mungkin apa ya? Kemarin ada juga jemaah sananya. Hari Minggu kemarin pengajian arisan Padang ya. Pak Ustadz, kenapa yang jadi teroris itu kebanyakan orang Jawa Tengah? Sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Waduh, kenapa ya sebenarnya? Padahal yang sedikit apa, yang biasanya suka dengan anarkis yang keras-keras itu misalnya orang Sulawesi, Sumatera itu. Kenapa yang kebanyakan orang Jawa Tengah? Orang Solo lagi bayangkan, Cirebon gitu ya. Orang Jawa itu kan halus-halus katanya. Ya biasanya halus sekali ngamuk repot juga sih. Orang diam-diam tuh sekali marah kan kacau tuh. Ngamuknya luar biasa itu. Tapi mungkin analisa saya begini. Kemarin mahasiswa juga sih yang ngasih jawaban itu. Pertama, orang Jawa tuh kan ramah-ramah. Saking ramahnya, gampang diajak ngobrol gitu lah. Jadi orang masuk tuh enak. Ya, yang kedua, Kemarin apa jawaban orang siswa ya? Apa kemarin itu ya? Pertama dia apa? Terbuka. Jadi orang masuk tuh gampang gitu lah. Kemarin ada alasan kedua, orang Jawa tuh enggak tahu siapa. Tapi bagi saya tuh mungkin kebetulan aja ya. Kebetulan dalam ilmu manusia, dalam ilmu Allah tidak ada kebetulan, semuanya sudah diatur oleh Allah. Cuma kebetulan dalam konteks manusia bisa saja gitu. Misalnya pas kita berobat, ketemu dokter saudara lagi gitu ya, kebetulan banget gitu. Bukan kebetulan, itu sudah diatur oleh Allah itu. Cuma kebetulan dalam ilmu manusia. Apa tadi cerita saya barusan? Oh, Solo. Oh, Bali, sebenarnya Bali gempa itu lah. Ya. Ngapain ke Bali gitu loh? Ngunjungin saudara, itu niat baik itu. Silaturahmi gitu. Jangan melihat objek dakwah tadi. Melihat objek dakwah itu. Orang-orang yang sesat itu kan objek dakwah itu. Yang buka-buka aurat gitu loh. Kali aja kita bisa berdakwah. Iya kalau sempat, kalau enggak. Ya. Ila biniyatin sholihah, apapun lah. Kita beli sesuatu, nah ini hati-hati ya, ini saya juga ini. Beli sesuatu tuh usahakan niatnya solehah. Saya beli HP misalnya ya. Kenapa saya beli HP? Samsung ya, Samsung apa nih? Corby, 500 ribu. Kenapa saya beli HP? Insya Allah niatnya solehah ya. Supaya istri saya bisa ngubungin saya kalau di luar. Teman-teman ngajak pengajian, oke lah gitu ya. Lalu saya beli satu lagi gitu loh. Apa niat saya beli satu lagi? Enggak. Misalnya kepengen sih punya yang touchscreen misalnya gitu. Ini kan bukan touchscreen ya. Cuma saya seneng aja gini-gini gitu. Biar orang nyangkain touchscreen gitu. Padahal boro-boro touchscreen gitu. Touch sampah iya. Lah, saya sudah punya, tapi saya tetap beli lagi gitu loh. Itu alasannya apa kira-kira? Kalau enggak ada alasan, oh hati-hati nanti Allah nanya di akhirat. Makanya harta itu ya hati-hati. Ini untuk saya juga loh ya. Harta itu cuma dua loh. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Makanya saya bingung kalau ada orang jumlah mobilnya lebih banyak dari jumlah anggota keluarganya. Apa nanti dijawab kita sama Allah? Suami, istri, anak dua, motor enam. Itu takasur, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang berarti takasur itu cuma dua, berdiri di depan kubur mati atau taubat gitu lah. Makanya hati-hati kalau kita punya harta ya, jangan kita habiskan untuk menumbuhkan nafsu kita. Semua merek mobil kita punya, Hammer, Hammer ya, mimpi lah punya Hammer gitu. Semua mobil kita punya, padahal anggota keluarga kita cuma sedikit lah. Kalau nanti ditanya Allah di akhirat, kenapa kau puaskan nafsumu punya rumah di puncak, di Kaliurang, gak pernah ditempati loh. Hanya untuk investasi gitu. Wah, bisa gak kita kira-kira menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat? Kalau di dunia gampang, jaksa ngibul kita kibulin bisa gitu. Tapi kalau Allah kan susah kita kibulin. Kau masih bangun rumah aja, pada tetanggaku ada yang gak makan gitu. Nah, apa kita jawab? Ada orang sakit gak punya duit berobat. Ada orang mau sekolah gak punya duit. Ya, semua. Saya kadang-kadang ngapain, saya boleh ya. Orang yang punya hobi-hobi koleksi itu lah, koleksi jam gitu ya. Kan duit-duit saya gitu, saya nyari. Iya sih, tapi kita kan hidup di bumi Allah. Ikutlah peraturan Allah. Jangan memperturukan hawa nafsu gitu lah. Ya. Tapi kalau ada alasannya untuk pendidikan, contoh ya, saya beli laptop. Untuk apa saya beli laptop? Ya saya ngajar pakai laptop. Biar gak capek-capek saya nulis gitu lah. Cukup gak satu? Cukup. Lalu saya kalau beli dua untuk apa? Nah, Allah nanya nanti. Apa? Istri saya gak ngajar. Karena itu alasan tuh. Istri saya ibu rumah tangga. Masa ibu rumah tangga pakai laptop gitu loh. Mahalan laptopnya sama kompornya gitu. Kompornya dulu beli cuma 700 kredit lagi. Giliran laptop gak? Nah, kan gak masuk akal tuh. Itu ditanya Allah nanti di akhirat. Kalau istri saya beliin HP ada alasannya. Biasanya gampang juga ngubungin dia kalau hilang gitu ya. Sampai ke rumah, mana nih bini kok hilang gitu ya. Telepon. Di mana? Di kamar. Oh, di kamar tuh. Nah, itu jadi alasan saja. Itu artis-artis film itu ya. Itu punya sepatu tuh satu lemari loh itu. Itu nanti ditanya Allah, kenapa sebanyak itu? Tawassut, ini ada yang ketiga nanti ya. as-sunnah. Oh nanti ada. Ya, pokoknya semuanya lah. Alasan kita membeli sesuatu, ya kalau untuk pendidikan dengan dakwah monggo lah. Kenapa beli mobil kata Allah? Untuk gampang berdakwah. Apa ya? Kena hujan gitu lah, enak gitu lah. Satu kan cukup. Kenapa kau punya tiga? Nah, ini gimana kita jawabnya di depan Allah? Itu aja kau. Jadi yang halal, apalagi jawabannya koleksi, ya Allah. Orang koleksi amal, kau koleksi mobil kata Allah. Ya kalau sama teman kita bisa menjawab seperti itu, tapi kalau sama Allah kan sulit. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kalau bisa adalah alasannya untuk ibadah dan untuk Islam ya. Kenapa beli baju gitu ya? Misalnya baju begini ya. Yang jelas ini baju koko ya. Ya ini untuk pengajian segala macam gitu. Kenapa beli sendal gitu? Itu kalau bintang filmnya coba lihat, satu lemari ya, sepatunya itu loh. Dari Italia, dari Inggris gitu lah. Apa enggak nanti meninggal itu ditinggalkan semua? Ditanya Allah nanti apa mau kita jawab gitu lah. Ya, kita ya mumpung kita masih awal-awal kehidupan ya. Teman-teman kan belum kerja ya. Mana tahu nanti jadi wakil menteri ya, kena resapel ya. Duit kita banyak, ingatlah pengajian kita malam ini ya. Jangan dibombardir itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Semua merek HP kita punya, Sony Ericsson, Nokia, Nexian gitu. Jejer aja koleksi gitu. Ngapain gitu-gituan. Mendingan kita gunakan untuk mengajak kita ke sorga itu. Duit itu loh ya. Dulu ada seorang jemaah itu, saya gak mau ngasih semua harta saya tuh saya bawa ke sorga, gak saya sisakan untuk anak saya itu. Pokoknya disumbangkan semuanya ke masjid apa itu loh. Anak tuh cari sendiri uang. Ente kan punya tangan, punya kaki gitu, gitu dia. Anak tuh gak saya tinggalin apapun. Pokoknya saya tinggalin ilmu, cari harta dengan ilmu itu. Harta saya bawa semuanya ke sorga. Wah, kalau bisa begitu ya. Ya, kadang-kadang nafsu kita tuh ada juga keinginan ya. Saya kadang-kadang melihat orang apa itu ya, punya laptop yang sekarang kan ada laptop yang apa itu? iPad. iPad apa iPad? iPad gitu ya. Pengen juga sih, tapi untuk apa saya gitu loh. Main internet, saya jarang internet gitu loh. Ada juga keinginan beli gitu loh, ngeliat orang. Kalau saya kan hobi juga main ke pemainan komputer ya. Udah ketinggalan banget si laptop saya nih gitu ya. Sekarang ada laptop terbaru, tadi malam teman saya cerita ya. Dan saya baca cerita, saya gak punya ya. Itu kalau kita keypad, ini keypad namanya ya. Itu kan biasanya muncul di layar kayak gini ya. Sekarang ada model terbaru infrared, nanti kita taruh laptopnya di sini. Nanti ada infrared red keluar dalam bentuk keypad itu lah. Jadi kita ngetiknya di luar gitu lah, pakai cahayanya. Hebat ya. Ya saya mengagumi aja, oh hebat sekali teknologi ini sebenarnya. Ya tapi untuk apa, saya udah punya satu ya, bisa untuk ngajar udahlah gitu ya. Mana tadi? Illa biniyati sholihah. Jadi apapun mulailah dengan niat yang soleh ya. Fa idza labista thiyabaka fa innahu bihi sitra auratika. Ketika kau memakai pakaian, bunyi apa itu? Mic ya? Atau tangga? Ketika kau memakai pakaianmu, niatkanlah untuk menutup auratmu. Di luar ya? Oh, enggak. Niatkanlah itu untuk menutup auratmu. Ini baju juga ya. Jangan kita apa? Ketika membeli baju tuh enggak ada niatnya untuk kebaikan gitu loh. Berarti kalau kita misalnya akhwat beli jilbab ya, itu kan ada niat baiknya ya. Kenapa beli jilbab gitu loh? Ya untuk menutup aurat. Nanti keluar lagi jilbab model baru gitu ya. Yang dulu saya ceritakan, istri saya diundang di Anissa itu, peluncuran launching jilbab gelombang cinta. Ada jilbab gelombang cinta. Jadi kayak rumah keong itu loh, muter-muter ke atas itu loh. Harganya 80.000. Enggak usah beli, saya bilang. Ngapain kau pakai gituan, di rumah aja kok, saya bilang. Nanti besok keluar lagi jilbab gelombang radio, beli lagi gitu. Itu gelombang tsunami, beli lagi gitu. Pain, cukup untuk nutup aurat sajalah itu. Harganya 80.000 Anissa itu. Saya karena anggota VIP di Anissa, bukan karena kaya, karena sering ngisi pengajian di sana, dikasih anggota VIP. Jadi kalau ada launching produk terbaru saya diundang. Kata istri saya, ikut sama saya yuk nyari snack, saya bilang. Niatnya baik gara-gara nyari snack ya. Maya perbaikan gizi. Anissa itu kan snacknya enak. Tapi yang VIP lain itu orang kaya loh. Nanti mereka pada beli, saya doang nggak beli. Kapok dia ngundang kali ya. Biarin yang pengundang bilang. Apa tadi itu? Alatnya marakallahu bisatriha. Jadi memang disuruh Allah untuk menutupnya. Wabek tadail bil yumna fi nahwil qamis. Dan biasakanlah memulai dengan yang kanan. Ya, ini sunnah ya. Rasulullah itu yuhibbu antaya munafikuli syain hatta fitana'ulihi wa tarajulihi. Rasulullah itu senang mendulukan yang kanan daripada yang kiri. Sampai bersisir pun Rasulullah yang kanan dulu ya. Misalnya rambut saya begini ya. Kalau sisir yang kanan dulu gitu, baru yang kiri. Baju pakai yang kanan dulu baru yang kiri gitu lah. Senang Rasulullah mendulukan yang kanan daripada yang kiri. Tapi kalau SMS kan tergantung huruf ya. Masa kita kanan semua LL semua LO LP LOP gitu. Tergantung ya. Wa bata bil yumna fi nahwil qamis. Wa akhiruha fin naz'i. Dan ketika mencopot terbalik kiri dulu ya, sepatu ya. Pakai sepatu kan sederhana ya. Kanan dulu baru kiri. Tapi kalau nyopot kiri dulu baru kanan. Wa akhiruha fin naz'i. Ketika mencopot bedakan mencopot baju gitu ya. Bagaimana kalau baju kaos oblong kan enggak bisa dicopot, dia ditarik ke atas lah. Ya enggak usah, enggak apa-apa, enggak bisa jangan dipaksa gitu ya. Gosok gigi yang kanan dulu baru yang kiri gitu ya. Nah, setelah gosok gigi yang kanan mati lampu gitu loh. Yang kiri lupa dah gitu. Ya. Wa irfa izaraka wa qamisaka ila nasfis saq. Ini hadis ya. Angkatlah sarungmu atau celanamu atau komismu ila nisfis saq. Setengah saq itu ini apa? Betis. Jadi memang isbal istilah teman ya. Masalah isbal dulu, pernah kita bahas dulu isbal belum ya? Isbal itu memanjangkan celana lebih daripada mata kaki. Itu memang ada hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang melebihkan pakainya dari mata kaki, selebihnya itu adalah untuk neraka gitu kan. Tapi pernah juga Abu Bakar, ya Rasulullah, saya senang dengan yang begitu, kalau kau tidak termasuk gitu. Jadi ada ulama yang mengatakan, itu tergantung nanti niat. Kalau niatnya sombong, ya neraka gitu. Ya mungkin tujuannya supaya jangan kotor ya. Kalau baju kita tuh kayak lihat kalau pengantin siapa kemarin anak Inggris yang nikah itu Kate Middleton ya. Itu kan baju pengantinnya 2 meter itu. Itu kalau lewat sawah mantap itu. Dapat ikan, udang. Nah kalau celana kita panjang begitu kan sekalian jadi jaring gitu loh ya. Ya jangan sampai nanti karena kotoran kita sholat kan sulit. Jadi kalau bisa setengah apa ini sak betis ya. Saya panjang ini, sebenarnya saya pendek ini. Karena perut saya tuh gede jadi dia melorot gitu. Fa'in abaita apabila kamu abah atau enggan ya. Fala tujawizna al-kam. Kalaupun lupa atau apa, janganlah sampai melewati ka'ab. Ka'ab itu mata kaki. Jadi bikin celana ukur mata kaki gitu ya. Kalau bisa jangan sampai lewatin ini loh. Apa itu? Telapak kaki. Mungkin untuk kebersihan aja ya. Ya tapi kembali ini apa ya? Kalau dalam buku ini sunnah ya, sunnah artinya yaitu itulah pakaian Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kita contoh nggak apa-apa. Kalaupun panjang-panjang berlebihan ya janganlah. Ya. Walil mar'ati irsalun thawbiha alal ardi min kulli nahyatin qariban min thulutsay zira'in. Dan untuk perempuan irsalu thawbuha ala ardi. Kalau bisa perempuan menutup semuanya sampai ardi. Ardi itu ya ini ya. Bumi. Kalau masjid ya apa? Karpet atau apa itu namanya? Ubin. Keramik ya, keramik. Ya, mengkulinah ya dari seluruh segi depan belakang gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga baju artis itu depannya sampai lantai, belakangnya bolong sampai paha. Depannya malaikat, belakangnya setan gitu. Aneh. Kadang-kadang apa ya? Sampai ya saya ngelihat enggak apa-apa ya. Kadang dia pakai rok panjang tertutup gitu. Padahal tuh ada belahan di samping pahanya itu sampai bawah itu loh. Benar tak? Bukan payet. dibelah dari atas sampai bawah itu. Mengarang setan tuh susah emang ya. Ya jadi sampai sini kan wah sunah banget nih orang itu. Padahal dibelah di atas sampai belah. Kalau di jalan terbuka lalu kelihatan paha segala macam, insya Allah. Apa nama model pakaiannya itu? Ya. Ya. Waja'al kami komisika ila ras. Ini insya Allah untuk laki-laki perempuan kau ini. Dan usahakanlah komisoka itu maksudnya ini apa? Lengan ini lah. Ila ras sampai pergelangan tangan kayak saya ini ya. Tapi saya kadang-kadang juga saya gulung loh. Lengan pendek apa apa ya. Dulu siapa ya kasus di mana di kampung saya kan itu kebetulan khotib itu dia pakai lengan pendek itu lah. Disuruh turun loh sama warga. Enggak boleh jadi khotib lengannya pendek gitu lah. Lengannya harus panjang begini gitu lah. Terus nanya ke saya, ada enggak hadisnya gitu lah ya. Waduh, saya enggak ketemu ya, saya bilang. Di sini gimana khotib? Pernah lengan pendek enggak? Belum pernah ya. Pasti lengan panjang semua. Ya kalau di buku ini ya bukan hanya masalah khotib dan enggak ya. Kalau bisa lengan panjang, tapi saya juga punya loh lengan pendek punya saya. Lengan buntung aja saya punya. Kalau lagi kotong di rumah pakai lengan buntung saya itu. Ya. Ya lengan pendek saya punya batik-batik saya juga punya kalau untuk ngajar ya. Kalau untuk ya pengajian-pengajian punya saya lengan segini itu punya juga itu. Ya ini sunat ya. Wa ila atrafil asabi' wa in zitta fala tasraf. Atau sampai pertengahan ini atrafnya pertengahan asabi' itu jari. Wa in zitta fala tasraf, apabila kalian ingin melebihkan fala tasraf, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai sini gitu loh. Kan ada orang bajunya sampai sini itu loh kan. Kayak lengan buntung gitu loh. Lengannya itu mana buntung gitu loh. Kalau baju kebesaran enggak apa-apa. Memang harus besar baju itu ya. Jadi kalau baju kebesaran jangan dikecilin. Orang raja aja baju kebesaran loh. Raja memasuki ruangan dengan baju kebesarannya. Oh, besar baju raja itu. Jadi kalau baju kita kebesaran jangan sedih. Raja memasuki ruangan dengan baju kebesarannya. Dia pakai baju besarannya gak takut gitu. Ya. Kalau apanya jangan berlebih-lebihan. Celana juga gitu mungkin ya. Kadang-kadang model celana itu kan. Kalau dulu tahun 70-an ya. Itu kan cutbray. Tahu cutbray ya. Di atasnya kecil gitu. Sempit gitu. Di bawahnya. Gitu. Kayak menara kebalik. Zesik. Terus tahun 80-an modelnya lain lagi. Dari atas peka itu kecil gitu loh. Saya dulu masih waktu sanawiyah ya. Model, tapi ayah saya kan orangnya keras. Saya gak boleh pakai gitu. Itu sampai kecil itu loh. Pakai celana itu pakai plastik lah. Gak mengalami mungkin ya. Jadi saking kecilnya itu. Jadi memasukkan celana itu loh. Itu pakai ditaruh pakai apa? Kantong plastik itu loh. Biar masuk gitu loh. Mengalami? Sekarang masih? Tren lagi. Oh, yang perempuan ya Allah. Sebenarnya saya baca majalah kemarin ya. Kalau celana kita ketat itu sebenarnya itu merusak juga loh kesehatan. Bisa membuat nusewen, bisa membuat mandul itu loh. Sebab tidak ada angin. Ya, ini majalah bicara bukan saya ya. Jadi keringat kita, apa-apa kita tuh nggak keluar. Memang sebagusnya longgar itu loh. Baju perempuan tuh bagus longgar gitu. Kalau nanti bisa menjadi enggak sehat, mandul segala macam atau penyakit dan segala macam. Kono apa deh, seneng banget loh nampak pakai sempit, enggak bingung juga saya. Nanti kalau masuk semut apa enggak kelabakan nanti sebenarnya. Oh. Mau buka lama semutnya udah kejepit lagi. Laki-laki juga begitu ya, ya longgar-longgar aja lah itu. Sehat, longgar itu sehat. Jangan terlalu ketat ya. Ya saya juga enggak tahu ya. Kedokteran bicara ya. Jadi misalnya kita pakai celana dalam itu, kalau bisa jangan yang ketat banget itu loh. Itu ada hawa-hawa tuh, pori-pori itu gak bisa keluar udaranya itu. Mendingan yang longgar gitu. Jadi kan ada angin keluar masuk itu kan sirkulasinya bagus gitu loh. Jadi enak gitu loh gitu. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi sampai jari tangan ya, tapi kalau panjang jangan berlebihan. Ya, kalau apa? Ya, mungkin kalau tangannya nggak kelihatan juga susah mungkin ya. Wala tattakhidhu minal malabis ila ma tahtaju ila labsihi. Jangan kau mengambil baju atau pakaian ila ma tahtaju ila labsihi, kecuali yang kau butuhkan untuk memakai. Ya, jadi jangan beli baju mungkin itunya kalau memang apa ya, kalau memang tidak ada, kembali ke yang tadi ya, niat soleh kita untuk apa kita beli baju seperti itu gitu. Misalnya begini ya, saya enggak tahu ya. Orang kalau mau nikah itu kebiasaannya bikin baju pernikahan itu kan mahal tuh. Pakai perancang terkenal itu, Aji Doto Negoro gitu ya. Harganya 100 juta itu loh. Dipakai kan cuma sekali ya. Apa enggak mubazir itu menurut saya loh ya. Sangat menurut saya. Dipakai cuma sekali tok, tapi harganya sampai ratusan juta gitu loh, ya Allah. Itu bagaimana perasaan orang miskin enggak ada makanan lihat itu loh. Tega banget sih ente itu. Baju aja ratusan juta. Mendingan kasih saya 50 juta gitu kan gitu. Saya enggak tahu lah ini dunia ya. Janganlah kita seperti itu gitu loh. Mendingan kita nyewa. Nyewa kan ada persewaan juga tuh. Kan kita enggak beli, cuma nyewa tok kan. Kalau Allah nanya dari mana nyewa, ya Allah selesai tuh. Paling tukang sewanya tanya Allah. Bukan kita gitu loh. Kalau juga mau pakai yang gitu-gituan gitu. Kadang-kadang budaya-budaya itu enggak jelas bagi saya. Misalnya budaya tukar cincin itu bukan budaya kita itu tukar cincin itu. Ngapain tuh tukar cincin gitu? Pak, boleh enggak pakai emas, Pak? Ngapain enggak boleh laki-laki pakai emas sebelah. Tapi mertua saya masa pakai cincinnya udah enggak apa-apa. Ente ngasih cincin istri emas, emas suruh perak, istri kita suruh ngasih kita cincin perak gitu. Kalau enggak cincin besi itu kan lebih murah tuh. Kasih aja 10.000 mat orang patri-patri besi dikali satu tas dikasih ente kali. Gitu loh. Atau cobalah improvisasi lah sedikit. Enggak usah tukar-tukar cincin, tukar-tukar HP kan bisa tuh. Ya, istri kita ngasih kita Nokia gitu. Kita Nexian. Sorry deh akhir bulan. Ngapain tukar-tukar cincin bukan budaya kita. Aneh biasanya. Apalagi pakai emas. Banyak loh kadang-kadang ya Allah. Rasulullah tuh melarang cowok tuh pakai emas. Masih pakai juga. Bingung saya juga. Kecuali untuk pengobatan misalnya gigi emas silakan. Tapi nanti keluaran zakat. Zakat gigi emas gimana? Potong gigi ente. Gimana? Gergaji aja sama. Ya. Tata jalan bersihi. Wala tataharru anfusul malbus. Jangan, ini bahasanya begini ya, saya terus terang aja ya. Jangan terlalu mahal. Saya misalnya beli baju sama istri saya, baju begini ya. Ini harganya 80 ribu loh ya, saya terus terang aja. Tapi cash ya, gak kredit ya. Itu kalau ada baju begini, ya karena sering apa ya, lihat-lihat di toko-toko Anissa itu. Ada, kan ada juga harganya 400 ribu loh baju gini ya. Ini aja mas, moh saya bilang, mahal-mahal. Saya target untuk baju itu cuma pego kemahalan enggak ya? 150 enggak ya? Untuk baju ini ya, sedeng lah ya. Saya target saya itu, enggak mau selebih daripada itu. Ini cuma 80 ribu ya, terus terang aja. Kalau enggak saya cek ke Anissa, ini di Anissa saya beli ini. Kenapa saya beli di Anissa? Sebab di sana tuh banyak ukuran besar. Saya kalau enggak triple L, 4L, 5L baju saya itu. Kalau yang SL tuh enggak muat. Makanya menurut saya ya, banyak jemaah saya tuh ngasih saya baju. Enggak bisa saya pakai karena dikasihnya XL. Akhirnya apa? Saya kasih orang lagi gitu lah. Saya mau ngomong, bu, besok saya jangan dikasih baju aja, mentahnya aja, maksudnya gitu kan. Cuma kan susah ngomongnya. Mudah-mudahan mereka sadar gitu. Akhirnya alhamdulillah sadar. Dikasih mentahnya gitu. Tapi yang lain juga ngasih-ngasih juga baju gitu. Saya kalau gak, makanya di Anissa tuh ada 4L, 5L, sampai 5L loh. Ada Galail depan UIN itu sampai 10L loh itu. Bajunya gede banget itu loh. Itu baju-baju orang Turki itu. Turunan King Kong. Gede banget loh bajunya tuh, ya Allah. Nah, Turki. Istilahnya begitulah. Pernah gak lihat baju gede banget itu? Siapa yang pakai ini saya bilang? Saya aja muat tiga loh maksud. Ini pasu-pasu baju orang Turki ini. Gede banget itu orang Turki. Mana tadi? Tawasud ya, ini masalah tawasud ya. Wala akhsyanahu. Jangan juga terlalu murah. hari ini ada demo di TV SMA Padang itu. Dia bayar baju itu mahal, ternyata dikasih yang murah. Demo satu sekolahan. Karena batiknya itu mungkin yang kasar itu loh ya. Yang kain lap itu loh. Padahal mereka bayarnya mahal gitu loh. Jadi jangan di sini bahasanya begitu ya. Wala tataharru anfusul mal wala akhsyanahu. Jangan juga terlalu murah. Murah itu mungkin menjadi fitnah juga sama orang lain nanti ya. Jangan terlalu mahal gitu. Dulu waktu saya nyari batik sama istri saya itu, karena kan kalau hari Jumat itu kan usahakan ngajar pakai batik. Ya. Ada satu bagus, berapa? 800 ribu. Mahal banget ya, saya bilang. Gak usah deh. Kita nyari yang 100-100 aja lah, saya bilang. Ya, atau nunggu-nunggu diskon di Matahari. Ya. Wa tawassut fi dzalika. Wala taksifu aurataka, jangan kau buka auratmu. Ini untuk laki-laki perempuan kali ya. Wala syaya'un minha li ghairi hajah, dan yang ya kecuali untuk tujuan hajah. Yang untuk hajah itu maksudnya untuk azan. Baru mulai kayaknya udah azan dah. Belum ya? Baru mukaddimah nih, lupa saya. Kecuali untuk hajah. Hajah misalnya untuk berobat. Misalnya kita berobat ke dokter gitu ya. Ya terbuka aurat misalnya mau disuntik sama dokter gitu ya. Buka aurat enggak, perkirakan aja dok. Nanti salah suntik piye? Kena dengkulnya nanti nah. Patah jarum dokter. Urusan kita itu. Ya, dokternya perempuan mau nyuntik kita mungkin ya. Azan ya? Tuh baru ya. Ini kalau kita pindah jam ngajinya gimana? Enggak usah ya. Maghrib Isya tuh pendek. Tapi enggak apa-apa ya, pikir aja ya. Azan ya? Belum, itu apa itu? Oh, belum, terus saja. Wa mata da'at hajatu ila kasyfi minha faqul innahu bismillah la ilaha illallah. Dan ketika kau butuhkan hajat untuk membukanya, mungkin di rumah ya. Kalau saya di rumah, kalau berdua sama istri kan enggak mungkin saya tertutup banget pakai sorban, pakai gamis ya. Istri saya pakai cadar segala macam. Emang mana sih sebenarnya? Sama istri itu enggak apa-apa terbuka ya. Faqul innahu, tapi ada yang kita ucapkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul idza labista tsaubaka, apabila kau mengenakan pakaianmu kan ucapkan ini doa ya. Alhamdulillahillazi kassani hadza wa razzaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini ada sini ya. Doa memakai baju itu lah. Kadang lupa kita doanya ya. Warzuqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa itu? Wa min sunnah labsul imamah. Dan termasuk sunnah memakai imamah. Imamah apa itu? Sorban. Nah, ya. Sunnah loh ya. Imamah itu sorban. Imamah bukan imamah. Imamah itu imam kepemimpinan. Walaisa minas sunnah tausi'ul ikmam wa kabbarul amaim. Dan tidak termasuk sunnah meluaskan lengan baju. Jadi gede-gede itu loh. Ini kan saya kan pas nih ya. Jadi digede-gedein itu loh. Perempuan laki-laki mungkin ya. Di sini tidak disebutkan domir laki-laki perempuan. Kalau perempuan mungkin yang longgar. Tapi jangan terlalu besar itu loh. Nanti dikira nyolong lagi nih. Dan juga tidak termasuk sunnah membesarkan imamah. Pasan ya? Membesarkan imamah itu. Jadi jangan sorban itu sedang. Jangan segede ini loh. Kayak helm 10 itu loh. Jangan. Ya, terima kasih, kita dengan azan dulu ya. Baiklah, kita masuki sesi tanya jawab yang insya Allah akan berdurasi 10 menit. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Ya, kita manfaatkan waktu 10 menit ya. Kali 2. Jika Imam Ghazali membagi waktunya dalam 3 hari menjadi 3 bagian, 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk dia, 8 jam untuk tubuhnya. Bagaimanakah Rasulullah mengisi waktu dalam sehari-harinya? Wah, ini kita harus baca Sirah Nabawiyah ini. Jadi pembagian Imam Ghazali dengan Imam Syafi'i, kalau malam itu biasanya sepertiga tidur, sepertiga ibadah, sepertiga menuntut ilmu gitu. Kalau Rasulullah ya, jadi begini intinya ya. La taghlu fi dinikum, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam masalah agama ya. Dalam arti begini ya, Jadi libadanika alaika haqqo. Badan kita tuh punya hak untuk kita untuk istirahatkan. Jadi Rasulullah ya, sahabat Nabi itu saya lihat pagi sampai siang tuh mencari rezeki gitu. Ya, nanti sore ibadah, sholat gitu. Tadi cari rezeki lagi. Ya kalau waktu main sama anak ya main sama anak gitu ya. Waktu main sama istri ya main sama istri gitu ya. Ya kalau cerita Rasulullah tuh ya, ada Rasulullah kadang-kadang perang, ada yang menjawab pertanyaan sahabat, ada pengajian sore hari gitu lah. Malamnya giliran tidur ya tidur Rasulullah. Dulu kita ingatkan cerita Yahudi ya. Kata Yahudi, wahai Aisyah, hebat mana kami daripada Muhammad. Kata yang satu, saya tidak pernah tidur malam, ibadah aja terus. Kata kedua, saya puasa aja terus, Yahudi ya. Kata ketiga, saya tidak menikah dengan wanita. Kata Rasulullah, saya ini Rasulullah, paling dekat dengan Allah. Giliran ngantuk saya tidur gitu. Pertiga malam baru bangun tahajud. Saya puasa Senin Kamis, lainnya saya berbuka gitu. Menikah, saya menikah dengan 9 orang wanita, kata Rasulullah. Jadi badan tuh punya hak harus kita penuhi. Ketika dia capek ya tidur, jangan dipaksa kerja terus, jangan dipaksa ibadah terus. Udah ngantung-ngantungan sholat ya udah tidur aja, nanti ngantuknya hilang ibadah lagi nggak apa-apa gitu ya. Badan sakit diobatin, bukan nonton enggak, nonton duitnya habis biar aja sembuh sendiri gitu. Badan tuh punya hak untuk kita istirahatkan ya. Ya, bagaimana jika kita mengenakan pakaian buruk untuk melatih nafsu kita agar tidak hubud dunia? Bagus. Kalau untuk latihan nggak apa-apa. Ulama-ulama dulu kan saya ceritakan ya, mereka untuk melatih supaya tidak merasa sombong dalam diri mereka itu, begitu mereka pakaian jelek ke pasar, duduk aja di pojokan pasar gitu ya. Padahal mungkin dia dosen gitu ya. Merasa terhina nggak dia? Kalau terhina berarti masih kita sombong. Ulama dulu melatihnya begitu loh. Makanya kemarin saya ulangi ya, jangan sampai ada perasaan sombong dalam hati kita. Ketika kita tidak ada hargai orang, kita sakit hati. Contoh begini ya, biasanya kalau acara kondangan di gedung itu kalau ada profesor dokter masuk kan disebutin sama apa namanya itu? MC-nya. Selamat datang profesor dokter, bla bla bla bla gitu ya. Kami tunggu berfoto sama pengantin. Kalau saya masuk kan pernah digituin dah. Terus misalnya ada seorang profesor dari luar sudah siap gitu. Wah, nama gue dipanggil nih gitu ya. Begitu dia masuk, gak dipanggil gitu lah. Sakit gak hatinya? Berarti kita masih ingin dipuji ya. Jadi pakai pakaian buruk untuk melatih diri bagus. Memang begitu caranya, diri itu harus dibegitukan. Kalau gak begitu gak mau dia dilatih itu. Ya, tapi untuk melatih. Ulama dulu tuh latihannya macam-macam mereka. Untuk menghilangkan dosa, untuk tobat aja mereka tahun-tahunan. Bacalah buku tasawuf ya, ada ibdal. Mereka untuk menaikkan makom itu saja sampai puluhan tahun. Tobat aja puluhan tahun. Setiap salah tobat, selalu tobat terus. Gitu. Ya, bagus. Kalau untuk latihan gak apa-apa. Salat tahajud boleh gak berjemaah? Kalau latihan gak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa sendiri aja. Zikir juga begitu, doa juga begitu. Gak usah rame-rame itu ngapain. Lebih enak sendiri. Lebih tinggi tingkat keikhlasannya kalau kita beribadah sendiri. Salat sendiri di kamar, zikir sendiri, nangis sendiri lebih enak. Daripada rame-rame depan kamera nanti. Tapi kalau untuk latihan gak apa-apa ya. Nanti di rumah beli kamera sendiri. Foto buah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya, boleh gak orang Islam berdakwah pada jin? Kalau boleh apa hukumnya? Kebetulan tidak boleh kita berinteraksi apapun dengan jin dalam konteks apapun. Mau berdakwah kayak, mau apa belajar kayak, itu gak boleh. Kita beda alam, gak boleh. Jin gak boleh ke kita, kita gak boleh ke jin. Ya, kecuali Rasulullah memang diturunkan untuk jinnya. Tapi kalau kita gak boleh berdakwah. Menikah apalagi menikah, saya bilang. Min anfusikum, dari dirimu, dalam Quran itu dari golongan kita sendiri itulah. Enggak boleh nikah-nikah itu. Nanti kalau nikah sama aja resepsinya di mana coba? Nanti kalau saya diundang, saya datang ke mana coba? Undangannya di puncak Merapi. Wah, jauh banget. Kalau dia sih enak bisa terbang itulah. Jadi tidak boleh kita interaksi dalam bentuk apapun dengan jin, dan itu termasuk syirik ya. Kata ulama, apapun. Ya kalaupun dia datang ke kita ngajak ngobrol mungkin gitu aja, tapi kalau menawarkan bantuan janganlah. Ya, enggak saya temukan tidak ada pendapat ulama yang membolehkan, termasuk Ibnu Taimiyah sama sekali tidak membolehkan dalam buku-bukunya saya baca itu. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Sekarang ini pemikiran semakin hebat sehingga orang-orang membedakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua. Pertama, Nabi sebagai Rasul, dan kedua, Nabi sebagai orang Arab. Pertanyaannya, apakah akhlak memakai baju dari zaman dulu kemudian dulu kemudian ke terus tangan panjang termasuk kutur Arab. Begini ya, jadi bedanya hadis dengan sunnah itu. Sunnah itu adalah setiap perbuatan yang Rasulullah lakukan secara terus menerus, itu sunnah. Man sana Rasulullah ala fi'li syai'in. Jadi kalau misalnya Rasulullah pakai sorban, itu kan terus ya, terus itu loh, itu berarti sunnah. Kalau kita contoh dapat pahala sunnah. Tapi kalau gak kita lakukan, gak apa-apa. Rasulullah tidur ke kanan gitu lah, ya kita contoh gak apa-apa. Sebab, tapi kalau sekali Rasulullah lakukan itu termasuk sunnah. Kalau Rasulullah pakai baju misalnya gamis memang model sebagainya itu. Kalau kita pakai sekarang ya sunnah, nggak apa-apa bagi saya itu. Ya, tapi jangan menyalahkan orang yang tidak memakai. Ini hanya persoalan sunnah. Kita dapat pahala memakai sunnah Rasulullah. Pakai celak mata gitu ya. Pernah pakai nggak? Saya dulu, kalau dulu sering sih. Di Arab atau di Arab saya sering nih. Kan murah kalau di sana itu. Kalau sekarang ya mahal juga itu. Bisa nggak diganti spidol? Eman-eman spidolnya itu. Kalau spidol saya banyak. Ya, jadi tapi kalau ini, kalau Rasulullah kebudayaan itu beliau lakukan, itu berarti itu sudah menjadi perbuatan sunnah. Tapi kalau hadis itu kaitannya dengan hukum nanti ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Seperti makan baju kanan kiri. Bagaimana kalau kiri dulu baru kanannya? Nggak apa-apa, berarti nggak dapat pahala sunnah, itu aja kok persoalannya. Makanya jangan, kalau kita memakai sunnah Nabi, ya baguslah. Tapi jangan menyalahkan orang nggak pakai. Nanti malah sombong dengan itu, repot lagi urusannya. Merasa ria, wah saya ini pakai sunnah Nabi ini, pakai gomis, pakai sorban, orang nggak pakai, mendingan saya. Itu udah repot lagi urusannya nanti. Ria lagi dengan ibu gitu, repot ya emang. Susah. Bagi saya jangan dinampakkan lah sesuatu itu. Ya. Kalaupun kita pakai sorban ya niatlah untuk mengisi sunnah Rasulullah, bukan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Kemudian batasan-batasan memandang suatu perbuatan itu sunnah atau kultur gimana? Ada tulisannya jadi pusing nih. Gitu. Saya juga pusing nih. Kemudian batasan memandang perbuatan itu sunnah atau kultur gimana? Begini, ini di zaman Nabi, kita bicara zaman Nabi loh ya. Jadi kultur yang dilaksanakan oleh Nabi itu menjadi sunnah. Yang tidak dilaksanakan ya menjadi kultur biasa saja gitu. Ya, misalnya pakai gamis itu gitu. Memang di zaman Rasulullah adanya model baju begitu gitu ya. Apalagi memang di negara Arab kan begitu. Karena negara Arab itu memang panas dingin ya. Kalau musim panas, saya pernah merasakan panas itu 45 derajat Celcius, bayangkan. Pernah enggak ngerasain 45? 39 aja kita udah ngos-ngosan gitu. Itu kalau kita keluar, angin tuh kayak tamparan api loh, tepang pang pang pang pang gitu loh. Wow, ngeri. Jadi kalau sini kan angin kan aduh enak banget. Sana tuh panas tuh kayak ditampar api gitu itu. Debu tuh berterbangan zes. Makanya pakai sorban tuh enak gitu loh. Bisa menutupi mata tuh dari padang pasir. Kalau musim dingin, serangan tertinggi dingin tuh kuping. Kalau dingin kita keluar itu ya, kuping ini paling, kalau kita tutup kuping itu udah agak enak. Kalau kuping ini kita buka, dinginnya luar biasa. Sebab kuping ini adalah bagian tubuh paling dingin ya. Inilah. Makanya kalau kita kepegang setrika panas, pegang aja nih sembuh. Gitu. Misalnya air panas gitu ya. Aw gitu. Coba aja nanti dipakai setrika aja. Nah. Ya. Air gitu. Nah. 5 kali aja insya Allah sembuh. Nah. Tangannya sembuh, cuma kupingnya bolong. Copot itu. Pakai gamis juga begitu, karena musim panas. Kalau pakai begini itu panas, tapi kalau pakai gamis itu ya. Jadi kalau kan ada angin masuk dari bawah kan enak. Ya, saya merasakan ya karena saya musim panas begitu. Ya silahkan pakai, itu sunnah Nabi karena Nabi melaksanakan. Kita mencintai Rasulullah lahiriah wa batiniah gitu. Ya lahiriahnya sudah enggak apa-apa pakai. Saya dulu saya pakai waktu itikaf Ramadan kemarin ya, saya pakai di sini ya, saya punya itu. Ada saya pakai kemarin, suasananya enak gitu. Ya, kalau sekarang ya karena saya naik motor repot nah. Nanti masuk jari-jari itu gimana? Atau masuk rantai nanti ditarik-tarik saya sama rantai gitu. Ya, karena saya jalan jauh ya dari Magu ke sini naik motor ya. Enak begini, kalau naik begitu kan repot nanti gitu, masuk rantai repot juga ya. Ya, jadi membedakan kultur dengan sunnah itu ya, kultur yang biasakan oleh Nabi itu menjadi sunnah. Ingat ya, sunnah. Jadi kalau kita pakai monggo, tapi jangan menyalahkan orang yang tidak memakai. Karena itu hanya persoalan sunnah. Terima kasih ya. Kita akhiri dulu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.